Baik, berikutnya yang keempat, keimanan kepada sebelumnya yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab. Ya. Wa kutubihi. Kitab-kitabnya, maksudnya kitab-kitab Allah. Al-kutub jamak dari kitab. Kitab itu ya, dari kata al-jama wa dham. Apa yang berkumpul dan disatukan. Karena buku itu sesuatu lembar-lembar yang disatukan berkumpul. Ya, kitab ini masdar bermana maf'ul. Kitab bermana maktub, maksudnya yang ditulis. Ya. Dan dimaksud dengan kutubihi kitab-kitab Allah, maksudnya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, keimanan kepada kitab-kitab ini terkandung di dalamnya empat perkara. Yang pertama kita imani bahwa seluruh kitab-kitab ini turunnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Turun dengan sebenar-benar turun. Ya. Jadi tahu ya maknanya turun. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Ya. Turun dengan sebenar-benar turun. Itu keyakinan ahli sunnah. Kita imani. Sebagaimana yang diberitakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membahasakannya dengan bahasa. Menurunkan. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada kitab-kitab. Kita imani dari kitab-kitab apa yang disebutkan namanya. Apa yang disebutkan namanya. Ya. Jadi apa yang disebut namanya dari kitab-kitab kita imani secara terperinci, secara khusus. Apa yang tidak disebut namanya maka kita imani secara apa? Secara global. Ya. Yang disebut itu dalam Al-Quran ada enam yang disebut. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, terus Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, dan Suhuf Musa, lembaran-lembaran Nabi Musa. Suhuf Musa ini kalau dia Taurat berarti 5 ya. Kalau dia lembaran lagi sendiri berarti berapa? Berarti 6. Kita enggak tahu. Ya, hakikatnya bagaimana kita iman beriman secara global. Beriman secara global. Tapi kita umat Islam ada kewajiban khusus beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Inilah kitab yang diturunkan kepada kita umat Islam. Dan Al-Quran ini adalah penutup ya, yang telah muhaiminan, yang telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan isi dari kitab-kitab sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga dari kewajiban terhadap kitab-kitab adalah membenarkan segala hal yang syah dari berita di dalam kitab-kitab itu. Ya. Kalau Al-Quran itu dipastikan ya, Al-Quran. Tapi selain dari Al-Quran, ya, ini sudah banyak yang berubah dari kitab-kitab yang dipegang oleh ahlul kitab. Adapun Al-Quranul Karim tetap terjaga. Tidak mungkin ada dari Al-Quran yang bisa dirubah. Karena Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Ya, maka Al-Quran ini ya, dimasukkan satu huruf pun, maka akan ketahuan ada yang dimasukkan. Bahkan di dalam pembahasan harokatnya, panjang pendeknya, itu ada riwayat-riwayatnya. Ada riwayat-riwayatnya. Iya. Kapan dibaca 4 harokat, kapan dibaca 2 harokat. Ya. Jelas ya, kalau dibacaan kita saja misalnya Hafs dari Al-Sim, kan itu ada dua riwayat. Ada dari jalan Syatibiyah dan ada dari jalan Thayyibatun Nashr. Iya, ada dari jalan Thayyibatun Nashr. Ya. Perbedaan yang paling menyoloknya kalau dari jalan Syatibiyah, ya mat mumfasilnya itu biasanya 4 harokat. Inna ilaina iyabahum. Nanya di situ empat, kalau Syatibi ya. Kalau Thayyibatun Nasyr dibaca dua saja. Inna ilayna iyabahum. Itu perbedaan menyolok di seluruh Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Nah, ini perbedaan dari sisi riwayat. Jadi ini kedetailan dalam Al-Quran sangat terjaga sekali. Sangat terjaga dan sangat terpelihara. Baik. Adapun selain daripada Al-Quran, kalau ada yang misalnya sahih berita dari kitab-kitab itu, maka kita wajib untuk apa? Mengimaninya. Tapi yang menjadi masalah ya, mana yang benar itu? Ya, jelas ya. Karena tidak ada yang dijaga seperti penjagaan terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita dari kewajiban terhadap kitab-kitab, kita beramal dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab itu dan ridha terhadapnya sepanjang hukumnya belum dihapus. Iya. Sepanjang hukumnya belum dihapus. Dengan turunnya Al-Quran terhapus semua kitab sebelumnya. Iya. Jadi apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, itulah yang diamalkan. Baik. Keimanan terhadap kitab-kitab ini memberikan berbagai pelajaran, memberikan berbagai manfaat. Iya. Manfaat yang pertama supaya seorang mengenal bagaimana rahmat Allah kepada umat, di mana umat itu ya diturunkan kepada mereka kitab untuk memberi hidayah kepada mereka sebagai pedoman dan hidayah mereka. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang kedua adalah dengannya seorang mengenal dari hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Ya, di mana setiap umat diberi kitab apa yang mencocoki keadaan mereka. Apa yang mencocoki keadaan mereka. Ya, karena itu setiap umat ada kitabnya masing-masing. Ya, sesuai dengan keadaan mereka. Ada di syariat Nabi Musa misalnya cocok untuk mereka, dan itu tidak cocok untuk umat Islam. Tapi umat Islam ini ya dimudahkan untuk mereka kemudahan-kemudahan dan lebih banyak pemberian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Baik, yang keempat, keimanan terhadap para rasul. Wa rusulihi. Keimanan kepada rasul-rasulnya. Ar-rusul jama dari rasul. Ar-rusul jama dari rasul. Iya. Rasul itu adalah siapa yang rasul adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala utus dari manusia. Ya, dengan syariat. Dengan syariat. Itu rasul. Dan rasul ini sama dengan nabi. Ya, sama dengan nabi. Keduanya bersyarikat dalam hal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perbedaannya, kalau rasul itu diutus kepada umat biasanya menyelisihi mereka. Kalau nabi itu diutus kepada umat yang sudah bersepakat dengan mereka. Iya. Karena itu kalau kita lihat rasul ya, Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada umat, umatnya di atas akidah Nabi Nuh atau tidak? Tidak, berbeda dengan nabinya karena itu didakwai. Iya. Demikian pula Nabi Ibrahim berbeda dengan kaumnya. Demikian pula Nabi Musa berbeda dengan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikian pula Nabi Isa. Demikian pula Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh para rasul. Ya, kalau nabi itu diutus kepada kaum yang bersepakat dengannya. Karena itu Bani Israel itu para nabinya banyak, Bani Israel. Ya, tapi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, nabi-nabi yang datang setelahnya itu disebut nabi, tidak disebut rasul. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu mereka disiasati oleh para nabinya. Maksudnya siasat dalam bahasa Arab ya. Bahasa cocoknya apa? diatur dan dijaga kebaikannya oleh para nabinya. Ya, karena kata siasa dalam bahasa Arab itu adalah pengaturan terhadap umat apa yang dengannya mereka menjadi baik. Ya, bukan siasat dalam bahasa Indonesia ya. Siasat politik yang ada bermana kibul-kibulan, ya sikut-menyikut, tendang-menendang, nah, bukan itu yang dimaksud. Jelas ya? Tapi as-siasa kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-qiyamu bisyai li-islahihi wa-hifdihi. Ya, menegakkan sesuatu untuk memperbaikinya dan menjaganya. Itu siasat namanya. Jadi para nabi ini, Bani Israel ini dijaga oleh para nabinya, dirawat oleh para nabinya. Tiap kali ada nabi yang meninggal, datang lagi nabi setelahnya. Nabi meninggal, datang nabi setelahnya. Itu Bani Israel. Jelasnya? Baik. Jadi itu perbedaan antara nabi dan rasul. Itu perbedaan yang paling pokoknya. Adapun definisi yang masyhur, kita dari kecil pelajar definisi, kalau nabi itu diberikan padanya wahyu, tidak diperintah menyampaikan. Kalau rasul diberi wahyu, tidak diperintah untuk apa? Menyampaikan. Nah, ini definisi paling banyak kritikannya. Paling banyak kritikannya. Masa nabi diberi wahyu tidak menyampaikan? Hah? Iya. Nabi Khidir disebut nabi, tapi dia ada bentuk penyampaian. Karena kata nabi dan rasul itu bersyirikat dalam makna irsal, sama-sama diutus. Diutus itu artinya menyampaikan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami mengutus sebelum kau Nabi Muhammad seorang rasul dan seorang nabi. Jadi rasul dan nabi bersyirikat dalam kata irsal, sama-sama diutus. Baik. Jadi ini perbedaan antara nabi dan rasul. Para nabi, keimanan kepada para nabi dan para rasul ini mengandung 4 perkara. Yang pertama, keimanan bahwa risalah mereka, kerasulan mereka itu adalah hak benar datangnya dari Allah. Ya, jadi wajib diimani bahwa mereka adalah rasul, hak benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama semuanya, para nabi dan para rasul seperti itu. Iya, semua nabi dan rasul diimani sama. Sebab semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutus dari sisi Allah. Siapa yang kafir terhadap kerasulan seorang rasul, artinya dia kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Itu kaidah. Siapa yang kafir terhadap satu rasul, maka artinya dia kafir terhadap seluruh nabi dan rasul. Karena itu dikatakan kadzabat qaum nuhin al mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh yang diutus ke mereka berapa orang? Satu saja Nabi Nuh. Tapi karena dia dustakan satu nabi, maka hukum Al-Qur'an dikatakan mereka mendustakan para rasul. Ini hati-hati ya. Ini kemarin sebagian orang jahil dari kaum muslimin ketika ada ribut-ribut karikatur itu, ya Denmark ketika bikin karikatur terhadap nabi, ada yang balas bikin karikatur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hah? Jadi dia balas kekafiran dengan apa? Kekafiran. Ya memang yang buat karikatur nabi sudah kafir, ini mengaku dirinya muslim, bikin karikatur terhadap Nabi Isa itu juga hukumnya apa? Hukumnya kafir. Sama. Karena itu hati-hati. Ya, jangan terjerumus di dalam kejahilan-kejahilan. Yang kedua, dari keimanan kepada para rasul, dari kandungan keimanan kepada para rasul, kita imani siapa yang diketahui namanya. Jadi para nabi itu ada yang disebut namanya dalam Al-Quran. Ya, disebutkan nama para nabi dalam Al-Quran ada 25 orang nabi. Ada 25 orang nabi. Ya. Selain Nabi Adam, itu bisa dilihat namanya. Ada di surah An-Nisa, ada di surah Al-An'am. Ya. Ini dua surah yang paling mengumpulkan nama para nabi. Selain daripada itu ada surah-surah yang menyebutkan nama-nama nabi yang lainnya. Ya. Ada di surah Al-Anbiya, ada di surah Asy-Syu'ara, ada di surah Sad. Ya, maka ini semuanya dari tempat-tempat kita melihat penamaan para nabi dan para rasul. Tapi dari para nabi itu dan para rasul dalam Al-Quran disebut 25 ya. Ya, di luar Al-Quran ada yang disebut namanya dari nabi. Misalnya Yusha bin Nun. Nah, ini kan disebut namanya. Itu anak muda yang menemani Nabi Musa itu. Nah, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, anak muda ini menjadi nabi. Itu namanya Yusha bin Nun. Jelas ya? Ya, dan jumlahnya para rasul itu mereka bukan hanya 25, lebih daripada 25. Sebagaimana para nabi, jumlah nabi itu lebih banyak lagi. Jumlah nabi lebih banyak lagi. Ya, memang disebut ya sebagian riwayat penjelasan tentang jumlah para nabi tersebut. Baik. Jadi kalau diketahui namanya kita imani dari namanya. Yang tidak diketahui maka kita imani secara global. Secara global. Laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang sudah kami kisahkan nama-namanya. Dan di antara mereka ada yang belum dikisahkan. Ada yang belum dikisahkan. Jadi yang dikisahkan ada yang tidak dikisahkan. Subhanallah. Menunjukkan banyak para nabi dan para rasul itu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada para rasul adalah kita imani segala berita yang syah, yang sahih, yang benar dari berita para nabi dan para rasul. Jadi kalau syah hal tersebut di dalam Al-Quran atau di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima. Ya, kita terima. Ada namanya kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah ini penyebutan kisah umat terdahulu. Ya. Terkait dengan umat terdahulu, kalau tidak ada beritanya di dalam Al-Quran dan hadith, maka hukumnya tidak dibenarkan, tidak pula di apa? Didustakan. Ya. Tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Tapi boleh diceritakan. Sepanjang tidak ada makna yang bertentangan dengan Al-Quran di dalamnya. Jelas ya? Tapi kalau ada makna yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadith, apalagi makna tersebut ya adalah celaan terhadap para nabi dan para rasul, maka itu tidak boleh diceritakan. Seperti na'udzubillah ada yang cerita, katanya Nabi Daud alaihi salam dia tertarik dengan istri salah seorang penjuriknya. Lalu prajuritnya disuruh perang. Ya, diletakkan dia di pasukan paling depan supaya cepat mati. Kemudian setelah itu dinikahi istrinya oleh siapa? Nabi Daud. Ini na'udzubillah ya. Ini dari semenjak masa Umar bin Abdul Aziz berkata, beliau berkata siapa yang saya dengar bercerita tentang itu, saya akan cambuk dia haddal muftari. Ya. Hukum had terhadap orang yang bikin kesaksian palsu. Jadi kalau orang bikin kesaksian palsu itu dicambuk berapa puluh kali? 80 kali. Nah, itu mau dicambuk 80 kali. Jadi kalau orang mukmin saya bikin saksi palsu terhadap mukmin lainnya dicambuk 80 kali, apalagi ini terhadap seorang nabi. Iya. Jelas ya? Nah, ini berarti banyak yang mau dicambuk-cambuk ini di atas mimbar Jumat. Ya. Sering bawa cerita-cerita sembarangan. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini dari perkara yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada para nabi atau para rasul, kita beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Yang diutus kepada kita adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Ya, wajib kita imani bahwa beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi beliau adalah rasul Allah dan penutup para nabi. Ditegaskan di dalam hadith yang mutawatir, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Iya. Maka ini penegasan yang sangat tegas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Baik. Keimanan terhadap para rasul ini punya berbagai buah ya. manfaat diantaranya adalah kita mengenal rahmat Allah dan kasih sayangnya terhadap segenap makhluk, di mana diutus kepada mereka para rasul untuk memberi hidayah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan diutusnya para nabi dan para rasul untuk mengangkat hujjah terhadap mereka supaya mereka tidak beralasan lagi pada hari kiamat. Oh, kami begini karena belum sampai rasul. Nah, diputus hujjah itu. Sudah diangkat. Dan juga dari keimanan kepada para rasul ini ada kesyukuran kepada Allah akan nikmat ini. Apalagi diutus kepada kita umat Islam ini seorang rasul yang merupakan pemuka, pemimpin para nabi dan para rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keimanan kepada para rasul juga adalah cinta kepada mereka. Bagaimana seorang mengenal para rasul itu mencintainya, menghormatinya, memujinya. Iya. Memujinya. Karena seorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Baik. Kemudian yang kelima adalah keimanan terhadap hari akhirat. Keimanan terhadap hari akhirat. Iya. Keimanan terhadap hari akhirat ini mencakup ya banyak hal ya, karena hari akhirat itu ya bermula dari apa? Alam kubur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya. Jadi masuk dalam keimanan kepada hari akhirat adalah alam kubur. Jadi apa yang ada dalam kubur itu dari fitnah, adab, itu kita imani, kita yakini. Sebagaimana hari kebangkitan, kita imani akan hari kebangkitan. Ya, itu bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Dan ini yang diingkari oleh kaum musyrikin. Demikian pula dari keimanan kepada hari akhirat, keimanan akan hisab dan jaza, hisab dan pembalasan. Iya. Demikian pula masuk di dalam keimanan kepada hari akhirat, keimanan terhadap surga dan neraka. Jadi kalau diurut itu, keimanan kepada hari akhirat, semenjak ruh keluar dari jasad, itu masuk sudah di pembahasan alam barzah, alam kubur. Nah, setelah itu hari kebangkitan. Nah, setelah hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, pada mahsyar itu adalah bumi yang telah diganti, langit yang sudah diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti dengan bumi selain dari bumi yang ada. Demikian pula di langit diganti selain dari langit yang ada sekarang ini. Iya. Karena kan pada mahsyar sebab hamparan berkumpul di situ seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya. Dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Matahari dekatkan di atas kepala. Manusia berkeringat sesuai dengan apa? Kadar amalannya. Ada yang dinaungi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang ke lututnya, ke pinggangnya, ada yang ke lehernya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Nah, di padang mahsyar ini, di situ ada telaga. Setiap nabi dan rasul punya telaga. Iya. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki telaga. Nah, di telaga Nabi Muhammad inilah siapa yang minum darinya satu kali tegukan dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Di telaga Nabi Muhammad inilah umatnya berkumpul. Ada pembahasan tentang telaga. Nah, dan di situ juga di padang mahsyar pembahasan tentang syafaatul udma. Karena manusia di penantian yang sangat lama itu, iya, satu hari di hari kiamat itu dalam Al-Quran ada yang disebut seperti 1000 tahun, ada yang disebut seperti 50 ribu tahun penantian yang sangat lama. Dalam keadaan yang dahsyat, Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah murka semisal itu sebelumnya dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Para nabi hanya berkata nafsi-nafsi, diriku-diriku, memikirkan dirinya. Manusia mendatangi para nabi dan para rasul supaya para rasul memohon kepada Allah agar hisab disegerakan. Ya. Dan semuanya hanya memikirkan dirinya, memikirkan dosanya, kesalahannya. Dan akhirnya manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun yang berdiri dan memohon kepada Allah. Beliau berkata, analaha. Akulah yang memang pemilik syafaat itu, akulah pemilik syafaat itu. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersujud di bawah arsy memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang dibukakan untuk beliau waktu itu. Mengalir di lisan beliau. Beliau memuji Allah dengan pujian yang sangat agung. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengangkat kepalanya. Iya, berucap, memohon dan memberi syafaat. Diizinkan oleh untuk nabinya hal itu. Maka Nabi pun memohon kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Ya, dikabulkan permohonan Nabi Muhammad. Berikutnya itulah yang disebutkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Ini hisab. Didatangkan neraka Jahannam dalam keadaan ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Iya. Ada namanya art, ada namanya hisab. Art itu ditunjukkan dari amalan-amalan. Dihisab, diperhitungkan, dipertanyakan setiap dari amalannya. Ada namanya timbangan, ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Iya. Nah, setelah ditentukan, setelah semua ini, penentuan dia ke sorga atau kemana? Ke neraka. Yang penduduk neraka dilemparkan, diseret ke neraka. Yang penduduk sorga masih ada fase berikutnya. Iya. Melewati jembatan di atas neraka Jahannam. Penduduk neraka juga melewatinya, tapi dia pasti jatuh di bawah neraka. Sebab ini jembatan, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah seluruh dari makhluk akan mendatanginya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Demi Allah, tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam itu. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang sudah dipastikan. Iya. Jadi ada yang menafsirkan mendatangi Jahannam, artinya mendatangi jembatannya. Dan ada yang menafsirkan mendatangi Jahannam, dia datangi betul nerakanya. Iya. Tapi kalau dia kafir, dia langsung masuk dalamnya. Kalau mukmin, dia hanya melihat, setelah itu dia melewatinya. Iya. Melewatinya. Dan ini hikmahnya supaya seorang mukmin itu ketika dia masuk ke sorga, dia pernah melihat Jahannam, ngerinya dan dahsyatnya. Maka dia semakin bersyukur kepada Allah dimasukkan ke dalam sorga, dibebaskan dari api neraka. Ya, setelah As-Sirat, di situ sebagian ulama dia mengatakan masih ada kisos lagi di situ. Ada kisos. Iya. Nah, disitulah masih ada orang yang punya amalan-amalan, ada yang menuntutnya. Dia bayar orang yang menuntut dengan kebaikan-kebaikannya. Ada yang habis sudah amalan kebaikannya, masih ada yang menuntut. Maka dosa orang itu dia tanggung. Lalu setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzu billah. Nah, setelah selesai dari kisas, berikutnya adalah memasuki sorga. Adalah memasuki sorga. Baik, jadi itu keimanan terhadap kehidupan akhirat. Ini yang tercakup di dalamnya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, dan yang terakhir adalah keimanan kepada apa? Al-Qadar. Keimanan kepada takdir. Yang baik dan yang buruknya. Iya. Keimanan kepada takdir yang baik dan buruknya. Wa nu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada al-qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Al-qadar di sini maknanya al-maqdur. Engkau beriman kepada yang ditakdirkan. Yang baik dan yang buruknya. Sebab takdir terbagi dua, baik dan buruk, itu terkait dengan al-maqdur, apa yang Allah takdirkan. Iya. Apa yang Allah tentukan, itu ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada keimanan, ada kekafiran. Iya. Ada kebaikan dan ada kejelekan. Ada Abu Bakar, ada Fir'aun. Kan begitu? Ada orang yang salih, ada orang yang talih. Ada mukmin, ada kafir. Jadi yang ditakdirkan itu baik, ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi kalau perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik, tidak ada buruknya. Allah menakdirkan adanya keimanan itu baik di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya kekufuran itu baik di sisi Allah. Sebab ada hikmahnya di sisi Allah. Perbuatan Allah selalu apa? Selalu baik. Baik. Jadi ini keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir itu terkandung di dalamnya empat hal. Yang pertama, mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan. Iya. Yang kedua, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu tercatat di Allahul Mahfuz. Dan yang ketiga, mengimani bahwa segala yang ada ini itu terjadi dengan ciptaan, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan yang keempat, mengimani bahwa segala yang ada, segala makhluk itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Baik. Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Jadi ini empat perkara. Dari keimanan kepada takdir. Terkait dengan dalil-dalilnya, ini ada pembahasan khusus ya. Kita akan kaji nanti insyaallah ta'ala pada tempatnya. Ini di pembahasan al-aqidah al-wasitiyah. Insyaallah kita akan uraikan lebih mendalam di situ. Tapi ini empat ini dasar pokok dalam keimanan kepada takdir. Yang pertama, kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Tidak mungkin ada yang ditakdirkan Allah tidak tahu. Iya. Kekafiran orang-orang Qadariyah, itu tatkala mereka mengatakan sesuatu itu kalau baru terjadi Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu katanya. Ya, ini kekafiran orang Qadariyah yang disepakati oleh para ulama. Kenapa? Kafirnya. Dan ini sama, mirip dengan kekafirannya orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah itu punya akidah namanya akidah al-bada. Tahu artinya al-bada? Allah berubah pikiran. Ini na'udzubillah ya. Ya, tadinya Allah sudah menetapkan begini, kemudian Allah berubah pikiran. Kemudian Allah tetapkan begini. Ya. Ini dari kekafirannya orang Yahudi. Dan ini yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ada di buku-buku mereka. Disebut dengan nama akidah al-bada. Baik. Yang kedua, dari keimanan kepada takdir, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Apa saja yang ditakdirkan sudah dicatat. Segala yang ditakdirkan tersebut. Dan yang ketiga, kita mengimani bahwa apa yang Allah adakan, apa yang Allah ciptakan, itu terjadi dengan kehendak Allah. Terjadi dengan kehendak Allah. Tidak mungkin ada sesuatu dalam kekuasaan Allah terjadi tanpa Allah menghendakinya. Ya, ini orang menyimpang yang mengatakan kalau si hamba berbuat maksiat, ini ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan, kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menyimpang ya, sebab tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa ada orang aneh seperti ini? mengatakan bahwa hamba kalau berbuat maksiat itu kehendaknya sendiri bukan kehendak Allah. Nah, ini dasar pemahaman yang keliru ya dalam takdir. Karena dia pandang kalau kemaksiatan ini terjadi dengan kehendak Allah, berarti Allah menghendaki apa? Kejelekan. Dan tidak boleh kita katakan Allah menghendaki kejelekan. Nah, ini dia sudah jatuh dalam kekeliruan, kesesatan. Yang pertama dia kiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, dianggap bahwa segala yang ditakdirkan itu pasti Allah cintai. Enggak. Takdir itu apa yang Allah kehendaki, ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintai oleh Allah. Ya, ditakdirkan kenapa? Karena Allah punya hikmah di belakangnya. Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji? Jadi adanya kekafiran itu ujian. Siapa yang benar apa? Keimanannya. Jadi Allah menakdirkan kekafiran, perbuatan Allah menakdirkan baik. Sebab itu ada hikmahnya. Tapi kekafiran sendiri Allah tidak cintai. Allah telah berfirman, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ. Allah tidak meridai kekafiran untuk hambanya. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ. Allah membuat kalian itu menjadikan haram, hal yang dibenci terhadap kalian, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Iya. Jadi ini semuanya tidak bertentangan. Jelas ya? Jadi apa yang ditakdirkan atau apa yang ada dari makhluk, itu Allah yang menghendakinya. Nah, yang keempat, berkeimanan kepada takdir, apa yang ada dari makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dan menciptakannya. Allah yang mengadakan dan menciptakannya. Karena Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini saja, empat hal ini. Kalau diyakini, maka akan lurus keimanan seseorang di pembahasan takdir. Ya, kalau ada syubhat-syubhat sana sini, kasih syubhat. Syubhat itu di, kalau menyelisih empat ini ditolak saja dulu. Ya, ini batil, anggap batil kalau menyelisih empat ini. Jelas ya? Bagaimana caranya mengetahui dia batil? Nanti kalau kita belajar lebih mendalam lagi akan kelihatan. Nah, ini namanya kaidah awal. Ya, pokok kewajiban. Nah, itu pentingnya seorang mengenal dasar kewajibannya. Supaya dia teguh dulu di atas petunjuk, bisa menghindar dari kejelekan-kejelekan. Nah, nanti kalau dia belajar lebih mendalam, dia akan lihat nanti bagaimana kebatilan itu betul-betul batil. Akan lebih kelihatan. Baik, jadi sudah selesai di sini pembahasan tentang apa? 6 rukun iman. Sekarang penulis menjelaskan 2 dalil. Ada dalil terkait dengan 5 rukun, dan ada dalil terkait dengan apa? Takdir. Ya, pertama ada dalil ayat surah Al-Baqarah. Ya, tafsir ayat surah Al-Baqarah tentang 5 rukun iman. Kata beliau, wad-dalilu ala hadhil arkanis sittah. Dalil terhadap 6 rukun ini. Qauluhu ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Dalil atas 6 rukun ini adalah firman Allah ta'ala, laisal bir, bukanlah suatu kebajikan. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Engkau menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Ya, maksudnya kebaikan itu tidak terbatas pada itu saja. Ya. Dan itu bukan pokok dari kebajikan. Tapi kebajikan yang paling pokoknya, yang sesungguhnya adalah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, dan apa namanya kitab-kitab, serta nabi-nabi. Baik. Jadi ini ayat di surah Al-Baqarah, penyebutan berapa rukun di sini? Ada 5. Jadi katakan, laisal birrah. Bukanlah kebaikan itu. Iya. Jadi terkait dengan kebaikan, Yaitu bukan terbatas pada masalah kalian menghadap kemana di waktu ibadah. Tapi pokok kebaikan itu, yang dikatakan dengan kebaikan, ya, adalah apa yang disebut pada ayat ini, lima. Ini pokoknya. Keimanan kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab Allah, dan para nabi. Ini lima. Baik. Kemudian beliau terangkan dalil tentang takdir. Jadi sini tidak disebut dalil, tadi cuma disebut lima ya. Adapun tentang takdir, dikhususkan ayat-ayat tentang takdir dalam Al-Quran. Iya. Karena itu oleh penulis ditambah satu dalil lagi. Wa dalilul qadar qauluhu ta'ala, dalil tentang takdir adalah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan apa? Dengan qadar. Kami ciptakan dengan takdir. Jadi apa saja yang Allah ciptakan, ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu diciptakan berdasarkan takdir. Allah yang menakdirkannya. Ya, dan ini diantara dalil ya, yang menunjukkan bahwa segala yang Allah adakan itu, apa yang Allah takdirkan, segala yang Allah adakan itu Allah yang menakdirkannya. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghendakinya. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang rukun iman.